إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ يَمَّتِ دُعَاءُ الْمَرْحُومِ عَزِيمٍ بِنْ عَمْسِنْ عَمْسِنْ عَمْسِنْ عَمْسِنْ Kemudian di almarhum Cianjur menjadi terdamang lebih aja raji bin saya. Kemudian mencegah sebuah anewi bin timati malam bulakan masnen bin ana. Kemudian almarhum Haji Jempol bin Suwanyo Jiduk Nusia binti Ayim Cadas Ibu Sambai binti Haji Yusuf Sentul Curug Kulon. Kemudian tolong baca kami ya. Almarhum bin saya Garut. Kemudian Sarwan bin Jawa Barat Bandung. Ahmad Nur Hopib Jutama. Terakhir keluarga besar tokoh Mastabrani. Terakhir sekali ialah Kiai Haji Utang Mukhtar Curug awat kamari ayat 7. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Informasi tentang donatur minggu anu kagenep kamari senilai 55.900.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Urang tinggal seminggu deui. Mudah-mudahan diberi panjang umur, diberi sehat, diberi lega hati, sehingga orang didatangkan ke waktu nak menyambut kedatangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Kuddisah Sirruh. InsyaAllah dugikan ke detik ieu can aya robah bakal kedatangan kutamu nutiaman insyaallah Habib Zaid bin Yahya, seorang ahli tarikhah Qadiriyah wan Naqsabandiyah sami. Lantaran Habib Umar Al-Jailani nyana bisa undangan nana di daerah gitu, India, deket India belah di sanajan nana hayang ka dia teu bisa diubah. Jadi insyaallah urang mati aman. Adapun tampa urusan datang jeung teu kumaha Allah, penting urang kabehan babarengan takarrub

Coba babari orang dokter lain non lain itu. Tapi jana mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetap mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut. Ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang, leuh cenah ieu ku hayang jasa boga anak kabita, jasa di dunia tuh bisa seserian jeung anak. Maot mun anak soleh bisa ngadoakeun, beuh indah amat ieu boga turunan teh. Yang datang ke Tuhan Syabdul Qadir, ah sakin aja ngis masyur jasa naon bayin nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah, nu henteu diijabah sebab nyanama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh teu mementingkeun diri boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangin dibikin bae kajen nyana mah teu dahar kos urang persis percis jasa urang ya Allah etalah mementingkeun batur urang mah lain atuh memang ka batur urang heula zakir mah nya batur nyaplek urang henteu yeuh itu naon kos nu bener teh urang mah kos gitu. Ngomong gitu teh kos bener ente datang ka Tuhan assalamualaikum waalaikumsalam aya naon ye abdi rumah tangga geus belasan tahun periksa dokter geus 7 dokter menyatakan mandul moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak abdi mah pangdoakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak tungguan Tuhan saya langsung sholat asup ke alam gaib dina sholat na langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir dele di lauhil mahfud barang di dele di lauhil mahfud tulisanana mandul mandul itu bukan nyana sholat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu eta doa pohara jasa abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis-nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ja bisa tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabbi Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di lauhil mahfud tulisanana tetep mandul sholat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan tea sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan Abdul Qadir coba-coba tanya ke malaikat bisa tegak dulu kumane kalau hilmah pun tanya ke malaikat malaikat bebeja Abdul Qadir ngis ulah maksa-maksa dulu tuh di lau hilmah pun tuh tulisannya mandul ka opat kali ka lima kali ya Allah ya Rabbi ya Udimah yang ningali kekawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakan ta tulisah kira-kira tengah doa Masya Allah kagedep kali begitu kagedep kali guys Abdul Qadir ulang doa deh ya tuh terus-terusan jangan doa ya guys pejakan gak tahu diberi anak gitu tuh dulu di lahir mahfud barang di dulu 7 anak sebab siapa sih gak doa deh 7 kali gak doa 7 kali diberi anak nan bejakeun sing hade kitunya kudu menghormati wali-wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti bejakeun Berelah nyana tanah dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel litik segede korek api. Tenden yeuh diliongtin, tenden diliongtinna. Nyah geus ieu syarat ulah dipiceun nya. Muhun tuan. Alhamdulillah sakalang teu dibere nya ho sabaraha-sabarana mah anak mah ngan da balik we ka ieu. Langsung balik ka imah nyana biasa sesonoan jeung salakina telila langsung ngira. Telila langsung karasa rene 9 bulan borosot nyalahin. Bu bungana luar biasa. Dibawa ka tuan saya alhamdulillah tuan ye hasil. Doa tuan teh ieu teh alhamdulillah tunggal segera urusnya kasep nya halimpu bagus ta orok lalaki meunang 40 poe reuneuh deui reuneuh deui jara reuneuh 9 bulan lahir deui dibawa deui ka tuan syekh. Langsung gendai orokna lalaki nyokosep luar biasa. Wah, urus cekuan seri urus minang 40 poe renah deh. Terus pertama rene-rene datang ke 7 bunga tetap jarak bunga. Alhamdulillah cekana bu pahara jasa ngan nyana barikie be ayeuh mah berarti lain doa tuan se ai loba kieu mah mun hiji mah berarti doa ayeuh mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti ah. Berarti kamanjuran tuan se tetep encan terlihat. Sebab ulmah anu kajadian sekiannya datang ke 7 mah berarti tertunda. Ia mangan pas kaditu pas memang bener-bener haju naon gitu nek dibere. Geus bae ta liong tinte anu tadina dibanggak teh dipiceun ku nyana ka juru imah. Nah, lain lain doa tuan seh. Langsung ari teh kene leng nyana ieu pingsan. Plek. Begitu pingsan ngadenge suara jeritan, jeritan-jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih paeh kabeh. 7-7 nama awak. Langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina, begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu. Wah, beda cek salaki berarti ai nanya aya di mana mah ieu lenglengan ieu. Lengleng emang tas di mana? Segala tas di akhirat ambo jauh amat teu lalakon. Tas di akhirat sagala. Geus dibere nginum terus sadar, begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh. Nyana langsung bentak, langsung melotot. Ieu saha? Deuk di bejaan ku salakina atuh nyanana ge karak cageur. Asana mun di bejaan pingsan beneran modar ieu mah ieu. Teu di bejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup gajajar kabeh 7-7. Cik salakina coba bae tingali tama mayit saha. Barang di dulu sirah getihan kabeh belah puluhna. Ya ieu mah anak ceuknya anak. Kok ieu cenah bisa ngadadak maot sakaligus? Haju kula ge pingsan poha rajasa cenah aya naon. Salakina langsung mamawa liong tineng. Ih jimat ti tuan sete ulah ditoler-toler coba ge coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba-coba pake dipake deui kunya

Wah, tamat tetangga urang mapan bo di parahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus. Ngan di marahan bae. Teu ieu mah pamajikan nurut ka urang, urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah. Eta teu karasa takaromah. Ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta ta ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah. Setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga. Amin. Ulah hese-hese masyaallah. Ye, urang diuk di majelis hareudang, tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga. Amin. Antuk ulah cok cicing di handapeun kipas. Hareudang. Aduh. Tapi sorga indah lo bajasa masya Allah karomah tekarasa tak karomah teyakos gitu naya orang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala lain di dia Jawa Tengah bareng Jawa Timur di mana dia tuh di Malaysia kemudian itu di Birma, nu araya, tarikoh terukur di dunia bagus, pugu di Irak, kemudian itu ayam di Pakistan, di India, dunia tanggal 9 dia poharanya. Lain lalagan, tapi tambah tanggal 9 mah pohara loba nak di dunia. Entah turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya tiga tu bisa, sebabnya nak menghadiri mas di tempat-tempat itu anu nyanang geus diundang. Iyalah karomah Tuhan. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir. Kemudian boga anak parawan. Gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan. Orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal deuk dizinahan. Nyana teh memeh deuk dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula hartina ditanya teh daek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah embung nyana diintip ku eta lalaki iraha sia kaleuweung iraha sia kaleuweung. Pastina waktu na nyana ngalasuluh antara gunung nah kesorangan baik samperkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah duh tanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna kana ti bekem kana ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanna ditangkep ieu geus mamam. Aduh, aduh. Maksudnya geus lempeng jasa gitu. Setinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Allah, Tuan teh boga wali. Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalametan Gusti, kabeneran Tuan Syekh teh eukeur ngalawudu. Hartina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu. Oh, aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekel ku jana dialungkeun teng. Alahbatan bom atom. Jeger wae kena tarana ngaguling langsung. Hiji deui dialungkeun. Kena dada dua gagol. Teu kacaritakeun ku kumahana salamet BAWW dininya. Begitu salamet langsung make baju deui, langsung make kutang dipake deui jero. Salamet ceknya na alhamdulillahirabbil alamin. Beres bakiat dibawa ka imah, tidinya langsung manehna hayang ziarah cinta ma cinta ngancan pernah manehanna datang. Nah ieu datang di pakampungan anu jauh wa gila manehanna ieu orangna orang Mesir ka Bagdad jauh jasa. Lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ka Bagdad pas keur pangajian. Begitu keur pangajian nyana datang mawa bakiak disambut ku tuan Syekh. Kadi eta cenah bakiak nu kula ka dieu kadi. Waktu jamaah ribuan garita kaget keke-keke ieu datang-datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina. Nah etalah dongeng langsung si awewe na bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu-gitu-gitu. Nah ieu tanda bukti ieu bakiak na. Masya Allah. Iyalah tuan saya mentak kamari waktu keur perang Irak Amerika dibom terus. Tama bom Ningxai dan Ningxia. Nyuai teu bisa ngabom makom tuan si Abdul Qadir. Aman mah kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh, makamna utuh, pang utuhna. Lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya. Aman tenang di jero mah eta bom luhu wah dicecer terus mentak. Dakwahna para wali manggis maot ge terus baik ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena. Ditelitilah ku para pilot, kepala tentara Amerika, akhirnya lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam. Kitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislam-ngislamkeun jelema. Urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu. Malah urang kabawa ka ditu, hei sia aya orkes, sia ulah sok nonton we goblok sia. Ye, ulah haram sia. Ai mah jeung ka mana? Aing neuleuh anak kala ka ditu sugan aya di ditu. Di mana? Di ditu di orkes tolol tah budak teh teu bebeja deui ka aing. Jo, di ditu na kebel di tolol tah Ki Haji. Dakwah sih kos kitu. Bebeja nengan anak, nengan anak koreknya nengan birit biduan. Hese dakwah. Ilah Tuan Syekh Abdul Qadir. Masya Allah. Karomah nanu pahara jas. Eta teh jelema kitu anu pernah nincak majlis kaula atau liwat majlis kaula. Etang kekukula bakal disalametkeun jaga di akhirat. Ya Allah ya Rabbi, man marra majlisi cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Saha jelema anu pernah liwat bae ka majlis liwat doang, geus kukula ditulungan di akhirat. Liwat doang. Aye kan poe Minggu urang deuk ngin majlis Tuan Syekh, geus teu kudu zikir, liwat. Cukup geus kitu doang, beres. Sia kudu liwat, aing liwat doang dititahna ge. Asa ka aku murid bae geus beres. Ya Allah ya Rabb. Ikaromahna pohara jasa. Ya Allah, jelema maot begitu maot ka impi ku anakna keur ngojay di neraka. Bapana ngojay di neraka. Udang wuh tias si anakna. Langsung cerik datang ka Tuan Syekh. Aya naon? Abah maot. Atuh abah maot sih geus lila. Geus aya mah meureunanan 7 poe mah. Kunaon ka impi ku abdi? Ka impi kumaha? Keur ngojay di neraka. Bapak mana pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kulan teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama. Pernah ngadengkeun ngaji kulan teh henteu pernah nya nama. Pernah wae henteu, henteu nya nama. Nyaon teu ka ngaran ieu ngaran nya, henteu nya nama teu nyaon. Gawe naon bae tuh bapak sia. Haranya saya tuh ampura bapak kula madu geus teu nyaona naon atuh pantes ka neraka ge jantuan saya tapi tetep banyak nulu di neraka na ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan aduh hinu panas abdi beuteu asa Sugan sakanya hosia bapak siap pernah ente iya datang ke majelis ente jana mah liwat liwat liwat bapak pernah ge lain endek ngaji muda gonta. Oh pernah liwat muda gonta langsung tunggu ada lah langsungnya nu sholat gitu sholat asukan alam gaibna mentak ke gusti gusti murid abdi pangnyalametkeun mang anu tak nu anakna bebeja kabeh salametkeun gusti. Ih, cak gusti pantam mah lain murid. Irahnya najahin murid sia. Ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengekeun teu pernah wau henteu irah jadi muridna. Ngamajelis teu pernah eta gusti janal muda kota liwat ka majelis abdi eta ge murid. Waduh, cak gusti Allah geus eta disalametkeun nanti ekos kitu murid mah. Langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka geur gawe alhamdulillah rabbil alamin bejakeun ka Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu aduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah janda tah tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh atuh komo urang mah poe minggu liwat atuh geus murid be pokona manis. Nyana teh ge jana aya di luhur neraka ki can puguh ka mamanana eta. Tapi geus diangkat. Ya Allah, komo urang mah cinta ka wali Allah Subhanahu. Eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya. Je atuh jor bae sia sia aing. Karasa sia geus modar sia. Kitu bae ulah hese-hese ulang mikiran Muhammadiyah versi sahabi urang ku ari mah. Geus jelas dina Al-Qur'an. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun kitab nangus jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia aulia Allah Subhanahu wa taala. Oh karomahna geus pohar jasa Tuhan saya. Eh jelema boga anak hiji-hijina nya kaset nya pikaresepeun. Eh manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna. Acak-acakan di dahar ku laut. Inting-intingan. Informasilah ka mana bahwa anakna ti kelebuh peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut. Cirik datang ka Tuan Syekh. Menta disalametkeun anak abdi ya tu geus maot papan kumaha. Nya teh geus takdir abdi geus cenah takdir mah takdir bae tak aya kos kituan teu sarua. Kos diurang nasib mah nasib bae cenah. Teh nu bodo ngaranna ge atuh. Ieu nu datang ka Tuan Syekh nu barodo. Pinter mah masa tuh kiki tu anan bodoh anak kiki hijina germejana dipake karasa ku abdi maot di mana maot tadi laut haju ayang hirup deh heh ku masih ayang hirup deh geus maot menta bae mencoba ka Allah maksa pamentak aya geus gara balik bae tuh kali tuh geus aya di mah aya gara balik balik nyana ka imah bang di deuleu jajan aya. Nya nungguan oh balik deh ka Tuhan saya. Tuhan can aya jagianna di mana? Can aya encan beureum Tuhan saya. Eh geus kira ka ditu. Balik aya geus. Datang ka imah. Eueuh keneh mah. Datang deh Tuhan sok ngalalaga abdi atuh. Air kaya aya eueuh atuh aya kieu mah pan boh abdi. Lah itu bisa teu bisa tuh. Itu. Ayeuna bisa sih aya itu bisa tuh geus teu bisa karana cenah. Aya geus gara balik ulah sakala laga ye. Katilu ieu mah. Moal cek gaset gara ka ditu gara balik. Lah di jalan teu percaya aing mah. Sanajan geus aya-aya di ngalalaga tuan saya masuk ka dokter. Barang datang ka imah, ah aya keur kieu mah. Jeh. Isi sahir. Anak emak. Tah si mana? Tas di laut paeh mah. Hayu saya hirup kula geus teu ngarti kula jadi hirup deukeun ieu. Masya Allah, ditangkep ku mana nu luar biasa tu, asa ngimpi nya bebeja ka tuan se kuba aya geus aya mah geus gara balik atuh lain kitu eta tuan ku bisa aya deui abdi mah hayang geus ulah aya nyaho sieun mah waduh atuh moal ka harti geus mah eta mah ka kawasan Allah geus aya aya bae geus atuh tinggal tuan se ngajungkel ka Gusti Allah. Artina Gusti si ieu masih keneh resep henteu ka abdi. Lamun abdi boga kasalahan, kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupkeun jelema. Ya kari. Naon kasalahan abdi? Deuk, denge, ambe, rasa atau mungkin tina sare? Atau mungkin aya kanikmatan-kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati, atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik beureun tina inget ka Gusti, coba pangnegorkeun naon. Tetep nyana ceurik can dibere jawaban, nyana ngajungkal sujud ka Gusti, kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta. Isin abdi. Ya Allah, ya Rabbi, wali Allah datang ke kos itu. Urang lamun ngadengekeun ka romah-karomahna. Okos lalagaan, okos pohara, mantak jelema nu teu percaya moal monyok kos kitu. Hese teu percaya. Sebenarnya mah jaka romah teh atuh dihandapkeun mujizat. Mujizat kanjeng Nabi kadeuleuh ku Abu Jahal itu aya ditutupan mah teu kadeuleuh sarua bae. Kurang kumaha istimewa na leuwih istimewa. Hese nyaritakeun ana tuh. Jatuh bulan teh kapan datang ka Kanjeng Nabi deulah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu. Kaluar deui ngahiji deui sujud ka Kanjeng Nabi naek deui ka luhur bulan. Tuan kadeul ku Abu Jahal tapi tetep bae. Oh, sihir tamah. Deu kurang kumaha deui tetep bae sihir. Komo ieu karoma atuh kadeul ku Muhammadiyah. Jee, tadi bukakan pintu mata hati nama tu hehe, baik. Sudah dilawan, mana Muhammad yang ngomong soekkan sungut. Pan ya, ya karomah ya. Soek tak karomah tak. Eh, praksi apa beneran deh kos gitu na. Ini bisa soekkan ya, enti tak kuki uci cina. Aida tempuhan. Aduh, hehe, itu percaya. Ya, sudah pikiran batut. Urang bae percayakeun ka Allah, percayakeun ka Kangjeng Rasulullah, percayakeun ka wali-wali Allah. Jangka salametan urang beres. Jaloba jasa. Ka rumah Tuhan Syaddul Qadir mana? Tidinya malaikat, turun malaikat. Bejakeun kitu sakumaha mistina, ya bejakeun. Turun malaikat. Aya naon malaikat? Di alam itu lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat. Iya we dari mana aja kamu udah lama enggak ketemu ini. Waduh dari Kronjo ya. Lain kos kitu. Siapa ngabayangkeun teh kos kitu lain. Ima di alam nu itu. Di alam zahir, asup urang ka alam batin, asup ka sir, gaib ngaranna leng, kapanggihna di ditu awakna di dieu. Ai hate nama di Cikupa di Masarwiti. Eta gaib-gaib blon nama. Nah, ieu mah asup teng ka ditu ka Gusti Allah. Kumaha moal ka harti ku urang? Urang mah ka hartina model tadi. Urangna di jero masjid, di luhureun sajadah, ai hate urangna di mall. Eta kan tarin teh ku sia. Ka harti jatah mah aing pagawean aing jeung kos kitu mah. Atuh. Eta lengan nyaba ka mana pan eta datang. Eta jelema na mah di Cikupa di luhur sajadah bagus di sajadahna. Kunaon aya hatena di Bandung? Eta nyaba ka ditu. Cak Allah salat si kos kiamat si salat. Sia keur di hareupan ku aing hate sia ka mana? Lah eta ngaranna nyaba. Da ieu mah diolah ruh teh. Diolah batin teh. Ruh saenggeusna diolah bisa keluar truk bisa ngobrol urang jeung urang aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 mendekang Tuhan Sabdu Qadir mah pernah buka 40 jelema

Allah na tetep make sakti. Ngadamel bumi langit. Pagi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah. Tapi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy. Genep poe kana peuting. Sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy. Tah, teu bisa teh Gusti Allah kun jadi. Tapi kan teu kitu. Tetep aya perwakilan-perwakilan. Tukang nyebut nyawa Izrail, tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril, tukang kitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil. Oh, ampura atuh Gusti. Abdi sogol ka Gusti jeung Si Abdul Qadir. Ieu mah abdi mah hayang nyaho bae segala rupa geungan hampura Gusti tetep ngalage hahampuran geus sogol. Tak itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Beuh lain lalaga. Karomah-karomah Tuhan saya mun kurang dibaca ti hiji, kadua, katilu, kaopat keur mantak muringkak bulu karomah. Satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah, di majlis teu aya, di masjid teu aya. Di tareangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris. Nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah. Ditonton ku jelema loba. Sugan teh keur naon di luhureun cai kieu. Ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratan ngusapan dampal leungeun Tuhan Syekh kabeh. Nyanana kieu bae. Jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres. Langsung Tuhan Syekh indit di kabeh ditaros ai tadi naon. Kula diondang ku murid kaula di laut cekna hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantak kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan ku lauk waigan jutaan lauk tobat teu eureun-eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang makanya lauk mantek jasa yeuh urang mah atung geus mantek birak lauk geus sebab deuk diganggu ku urang mah hayu ku Tuhan saya mah tu lauk narurut maung nurut kabeh nurut kabeh. Ya waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana. Ngan maung mapan kudu dibere daging. Nu mantak asal datang ka di daerah ka muridna pangneangkeun daging. Endek sapitah endek embetah pangneangkeun kitu bae selalu. Akhirna nyana nyaba ka Tuan Syekh. Begitu nyaba ka Tuan Syekh datang ka di maung pae. Begitu di deuleu maung pae langsung sujud eta wali ka Tuan Syekh hampura. Sebab naon nu mantak maung pae? Ieu boga rasa takabur jeung Tuan Syekh mah luhuran aing. Lantaran aing mah ka mamana ge naik maung nya mah teu kadengekeun naik maung. Nu mantak eueuhna naonan Tuan Syekh mah lah sape coba ku aing deuk didatangan kos kumaha sih teh Tuan Syekh? Yeuh barang datang karenya turun kek pae. Ceriknya nak cek Tuhan saya tanya dek dipahan terus apa hirup deh ampura aja nak kula kasobongan kula kajahuan iya pak terserangan kula bau pan balik na jauh hirup kendai hei hey, hirup kendai tawadukan hati kakarak tawadu percaya jasa bahwa diwali di dunia pangluhurna iwal ti anjir ah dalam mau muskip atuh ulah kitu cenah mau ulah haju kuari mah bangun buringas kitu kula pae tawadukeun deui makin tawadu maung bisa ditumpakan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haju urang ka taman safari hayangnya ho turun urang di mobil okay. Selamun urang nu bisa naekan nyana atawa nyana nu bisa ngegel urang asana nyana. Oh, Masya Allah, buyut badzur, naik maung Syekh Asnawi, naik maung Syekh Maghribi, naik maung para wali, naik maung. Masya Allah, ayo urang boro-boro naik maung, naikkan pemajikan, marah bata pemajikan. boro-boro mau pabajikan gedeg yang krem. Pabajikan sekurang itu siap maung beren dia. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Aduh, tidak tunduk ke pabajikan. Aula takdir ye mangaji ye pelaksanaan ye mangaji letak di pending ge masalah ye bang letak di roti aya kapastian nanaona dina urusan parob zaid ngarusak karena salah saeji anggota ki Umar nu dirusak na teh lain sukunna sakadar pingpingna ka eta syarat bayar diat dala tablugo pi diatna salat tablugo diatna sin asal ulah datang ka diat awak-awakan bae lamun diat anu geus katangtuan mah geus bubuk ieu mah lucan tangtu na ieu mah kekudukna dikakodikeun ka hakim bayar torogna bayar kerugian anak sabara duit tergantung hati wayukawamu jeng diraga-raga badan dimalihi sabada ngemukna ke etanu dirusak ping-ping misalna ke kapan ditangani atau te ditangani ker ditangani baik ku dokter ku medis nah iya datang ke sabara ker te ditangani berarti kan jadi ngemu tak iya sabada indi mal marambat atau te sih hartina marambat te kamana iya bakal ngepek na nah iya diperhitungkan ailam yakuna bisun maka lamun taya kakurangan kubiro akrobunak sinilal indimal rekenlah nupang deket na kurang kana indimal wakila ceksa gaul mayu kodiruhu kodin bityadi itihadlah hakim atau kodi kudusakumaha etak kerugianana wakila lagurma ceksa gaul teu aya kudu teu aya tempuhan wal jarhul muqaddar ari jarhul muqaddar geus kaliwat dihandap aya mudihah dan tatu-tatu anu lainna anu dituturkeun terus ka dina tatu sin dan lain sebagainya wa ma la yuqaddaru wallahu a'lam.